Mitra Bisnis, kemarin saya mendengar salah seorang supervisor dari perusahaan saya memuji anak buahnya. Eh, Dik, kamu kerjanya bagus ya. Waduh, senang sekali saya. Karena pekerjaan yang biasanya 3 hari bisa selesai dengan 2 hari. Wah, terima kasih ya, kamu kerjanya bagus. Sayang kamu itu orangnya sering terlambat datang ya, tidak disiplin ya. Coba kalau kamu disiplin gitu, wah kami tentu lebih senang. Yang saya ingin beri catatan adalah, ketika Anda memuji orang, jangan diberi embel-embel. Oh, kamu kerjanya bagus, tetapi sayang pakaian kurang baik. Ya. Cara memuji yang baik ini harusnya diajarkan di semua sekolahan. Ya. Ada 5 hal penting kalau kita mau memuji orang. Yang pertama, pujian itu harus autentik atau pujian itu harus tulus. Berarti benar-benar orang itu memang bekerja dengan baik. Kalau tidak, akan terasa seperti sebuah ejekan atau sebuah penipuan. Yang kedua, harus spesifik ketika memuji kita bilang, kamu bekerja dengan baik karena pekerjaannya biasanya 3 hari, bisa kamu kerjakan dengan 2 hari. Harus spesifik, harus khusus kepada hal apa yang dia lakukan. Kamu bekerja dengan baik karena bisa lembur kemarin sampai jam 11 malam dan pagi ini tidak terlambat. Dan yang ketiga, harus segera, immediate. Jadi kalau kita memuji, kejadiannya sekarang ya langsung dipuji. Atau paling tidak nanti 1 jam lagi atau 2 jam lagi ketika ketemu sudah kita puji. Jangan bulan depan dipuji, dia sudah lupa apa yang dia kerjakan. Jadi memuji itu harus segera. Seperti kalau Anda lihat orang melatih ikan dolphin berlomba-lomba gitu ya. Langsung dikasih makanan kalau dia bagus ya. Begitupun kalau orang melatih binatang peliharaannya. Kalau dia melakukan sesuatu yang benar, langsung dikasih makanan. Harus immediate, segera. Dan yang ketiga, harus clean. Nah ini kelemahan yang tadi terjadi. Dia memuji bahwa anak kamu bekerja dengan baik. Sayangnya, ya toh, ini payahin. Jadi pujian itu tidak terasa murni hanya untuk pujian saja, tetapi ada sesuatu embel-embel atau ada sebuah tambahan. Macam-macam caranya yang disebut dengan embel-embel ini. Ada orang yang bilang bahwa, wah kamu bekerjanya dengan baik ya, lain kali bantuin aku lagi ya. Jadi dia memuji dengan baik seolah-olah adalah karena ingin dibantu lagi pada saat yang akan datang. Jadi pujian itu harus murni hanya untuk pujian itu saja. Dan yang kelima adalah pujian itu kadang-kadang sebaiknya private atau pribadi, tidak diketahui orang lain. Coba Anda bayangkan ya, kalau ada pemuji murid atau mahasiswa Anda, wah kamu bikin PR-nya bagus sekali ya, nilaimu yang terbaik. Teman-teman yang lain akan bilang apa? Oh itu kutu buku, bisanya belajar saja, tidak mau bermain. Kalau kita memuji anak buah kita, wah kamu bisa lembur dengan baik ya, selalu mau lembur. Teman-teman yang lain bilang, aduh gajinya sama aja kamu lembur, membuat kita kelihatan jelek ya, tidak mau melembur. Nah, kadang-kadang memuji itu perlu juga secara pribadi ya. Walaupun kadang-kadang perlu juga di depan orang banyak, supaya teman-temannya bisa termotivasi untuk melakukan hal yang sama juga. Mitra bisnis, ada 5 hal penting dalam hal memuji. Satu adalah tulus, yang kedua adalah spesifik, yang ketiga adalah segera, yang keempat adalah bersih, dan yang kelima sering-sering harus secara pribadi. Terima kasih Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.